Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله في زمن sekarang في akhir-akhir ini prinsip ahlu sunnati wal jamaah, manhaj ahlu sunnati wal jamaah yang sudah dikenal dengan manhaj salaf, dengan dakwahnya dakwah salafiyah, akhir-akhir ini bisa dikatakan mendapatkan rongrongan-rongrongan dari musuh-musuh dakwah, mendapatkan serangan-serangan bertubi-tubi dari musuh-musuh dakwah. Serangan-serangan tersebut barakallahu fikum bisa dalam bentuk upaya mereka melontarkan berbagai macam syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, menyebarkan pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang di tengah-tengah kaum muslimin, pemahaman yang berseberangan dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Begitu pula barakallahu fikum dalam bentuk yang kedua, yang lebih tajam daripada yang pertama. Bentuk kedua yang bisa dikatakan lebih berbahaya daripada yang pertama, yaitu upaya untuk mengkafurkan prinsip salaf, mengkafurkan kaidah-kaidah usul salaf dari maknanya yang hakiki, memahaminya dengan pemahaman-pemahaman yang lain yang tidak difahami oleh salaf itu sendiri. Hadirin azakumullah, gejala ini sesungguhnya terjadi beberapa tahun silam dan itu merupakan kepanjangan atau tongkat estafet dari musuh-musuh dakwah pada generasi-generasi yang sebelumnya. Mereka berupaya untuk mengkaburkan prinsip-prinsip salaf dari makna yang sungguhnya. Barakallahu fiikum. Kalau di zaman dahulu, beberapa tahun yang silam, yang mereka kaburkan ialah prinsip tahdzir, khusus terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mewajibkan siapa saja yang memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ashabul ahwa'i wal bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, mewajibkan sang pengkritik untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mubtadi'ah dengan nama insaf, dengan nama adil, dengan nama muwazanah, apa yang semisalnya. Apabila ada seseorang yang mengkritik tokoh-tokoh bid'ah dengan tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka dituduh sebagai yang zalim, dikatakan sebagai yang khain, orang yang khianat, yang jauh dari sikap insaf dan sikap keadilan. Barakallahu fikum. Juga di antara prinsip yang mereka kaburkan ialah prinsip besar Islam, prinsip al-wala'u wal-bara'. Prinsip al-wala'u wal-bara', ada yang mengkaburkan sikap bara'ah salaf, ada yang mengkaburkan sikap wala'nya salaf. Begitu pula barakallahu fikum, di antara prinsip mulia yang mereka kaburkan ialah prinsip hajrul mubtadi'. Hajrul mubtadi' wa hajru ahli al-ma'asi, memboikot ahli bid'ah, juga memboikot ahli al-ma'asi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebuah pemahaman yang sesungguhnya berseberangan dengan apa yang dipahami oleh salaf sendiri. Hanafina azabullah, kalau kemudian pihak-pihak yang mengkaburkan prinsip satu ini adalah orang-orang yang memang di luar sana, di luar areal dakwah salafiyah, yang tidak mengusung bendera dakwah salafiyah, niscaya perkaranya lebih gamblang. Namun barakallahu fikum, untuk prinsip yang satu ini terkait dengan prinsip hajrul mubtadi' ini, ternyata yang mengkaburkan pemahaman prinsip ini adalah dari kalangan orang-orang yang juga sama-sama mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah. Seseorang yang mengaku dirinya seorang sunni salafi, seseorang yang juga mengaku dalam dakwahnya membantah, mengkonter pemahaman-pemahaman bid'ah, pemahaman-pemahaman sesat yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini yang membuat khanatina azzaqumullah, prinsip yang mulia ini, yang mestinya difahami dengan benar ini, menjadi sebuah prinsip yang samar, bahkan dinodai oleh mereka. Maka pada kesempatan kita kali ini, barakallahu fikum, kita akan mengkaji bab berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam tartibnya, berarti bab yang ke-15 yang ke-16 dengan judul bab yang disebutkan oleh muallif hafizahullah Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullah. Beliau mengatakan hajru ahlil bid'ah wal ma'asi, menghajar, memboikot ahlul bid'ah dan ahlul ma'asi. Idza tarajjahat maslahatu hajrihim, apabila apabila maslahat menghajar mereka itu lebih dominan, lebih besar. Kita baca terlebih dahulu riwayat yang beliau bawakan dalam kitab ini. Kita jelaskan semampu kita barakallahu fikum, kemudian kita akan menjabarkan tentang bagaimana sesungguhnya prinsip hajul mubtadi inda salaf, kemudian bagaimana pula upaya-upaya pengkaburan tentang prinsip ini yang dilakukan oleh orang-orang yang juga mengaku sebagai pengibar bendera dakwah salafiyah di zaman sekarang. Beliau mengatakan setelah itu, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil qadariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda tentang orang-orang qadariyah, idza maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka. Wa idza matu fala tashhaduhum, dan apabila mereka mati kalian jangan saksikan jenazahnya. Kata beliau wasayati, dan nanti akan disebutkan nanti hadisnya pada bab-bab yang setelahnya. Itu disebutkan oleh beliau dalam bab yang ke-38 dalam kitab ini dengan judul bab Zammul Qadariyah, celaan kepada pemahaman Qadariyah. Yang disebutkan oleh beliau riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, rawahul Hakim wa Abu Dawud wa Tirmizi, juga dihasankan oleh Tirmizi, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan juga dihasankan oleh Al-Allamatul Albani rahimahullah dalam bukunya Mishkatul Mafatih. Naam. Hasan riwayat ini tentang Qadariyah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai majusi hadhihi ummah, majusinya umat ini. Rasul mengatakan dalam riwayat ini, idza maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit jangan dijenguk. Wa idza matu fala tashhaduhum, bila mereka mati jangan disaksikan jenazahnya. Ini adalah bentuk-bentuk hajar, termasuk bentuk hajar, tidak menjenguk dia ketika sakit, tidak mensolatkan jenazahnya ketika mati, tidak mengantarkannya sampai ke kuburan ketika dia mati, dan semisalnya, itu merupakan suratun min suwaril hajar, satu bentuk dari bentuk-bentuk pemboikotan. Walaupun dari ya barakallahu fikum, ada dua tingkatan. Ada qadariyah yang dikafirkan oleh para ulama, namun inqarad secara sekte mereka telah sirna. Yang dikafirkan ialah qadariyah yang meniadakan ilmu Allah, yang mengingkari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan al-amru unuf, Allah subhanahu wa ta'ala baru mengetahui sesuatu ketika sudah terjadi. Ini dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Namun salah sekte inqarabu, sudah bubar sekte ini. Barakallah. Dan yang kedua, qadariyah yang belum sampai tingkatan kafir itu umumnya paham qadariyah. Paham qadariyah itu termasuk bid'atun wusta, bid'ah pertengahan, yang masih dalam lingkaran Islam, zonanya zona Islam, belum di apa namanya dipindahkan ke zona kekufuran. Barakallahu. Ada bid'atun kubra ghalibah, bid'ah yang besar, yang berat, yang umumnya dikafirkan oleh para ulama. Ada bid'atun wusta, bid'ah yang pertengahan, mendekati yang berat. Ada bid'atun suhra, bid'ah yang kecil, yang pemahaman penyimpangannya tidak seberapa. Untuk qadariyah itu wusta pada umumnya. Artinya barakallahu fikum, sabdanya Rasulullah alaihi salatu wasallam ini terkait dengan qadariyah ini. Kalau mereka sakit jangan dijenguk, mereka mati jangan disaksikan jenazahnya, itu hajrul mubtadi yang belum dikafirkan. Jadi bukan menghajir orang kafir, tapi menghajir ahlul bid'ah yang masih dalam zona keislaman, belum masuk zona kekufuran. Sama jelas. Dan memang gamblang qadariyah. Yang lebih gamblang lagi, lebih jelas lagi argumentasinya terkait dengan prinsip hajrul mubtadi ialah hadis berikut yang panjang ini. Diwoco ya, harus dibaca lafad per lafad, bagaimana mau juga ya harus dibaca ya kan ya. Nah, qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala wa hadis yang berikutnya, wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fi siyaqi qissah, pada konteks kisah, takhallufihi an ghazwati Tabuk, kisah ketidakikutsertaan beliau, kisah tidak ikut sertanya beliau pada perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang yang melawan orang-orang Romawi di Tabuk, yang sangat jauh jaraknya dari kota Madinah. Kebiasaannya Rasulullah SAW, barakallahu fikum, ketika hendak berjihad, hendak berperang, tamam, menyerang sebuah tempat, warra bi ghairihi, beliau tauriyah menyebut wilayah yang lain, sehingga musuh yang hendak serang itu tidak persiapan. Taunya beliau menyerang daerah A, padahal daerah B. Misal beliau hendak menyerang wilayah Jogja kota, jangan ini Madinah gitu. Mau menyerang Jogja kota, tapi yang beliau sebutkan Prambanan. Allah para sahabat siap-siap serang Prambanan. Jadi yang Prambanan persiapan itu, bakal serang ini, ikutin. Pada Rasul tidak ke Prambanan, kemana? Jogja kota. Lewatnya Prambanan, muter. Nah, sebelum sampai ke jalan Seluruh Jogja, belok kiri itu kanan, karat ganti. Serang langsung di situ. Itu namanya warwati saya. Khusus untuk perang Tabuk, Rasulullah SAW tidak menggunakan sistem tauriyah, tapi langsung tegas kita menuju Tabuk. Dikarenakan jauh tempatnya, dan supaya para sahabat persiapan matang untuk berangkat ke sana, terkait dengan persiapan logistik dan segala macamnya dipersiapkan di sana, barakallahu fikum. Baik. Disebutkan di sini, katanya Ka'ab bin Malik mengisahkan kisahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-muslimin an kalamina ayy wa salata. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang seluruh kaum muslimin berbicara dengan kami, tiga orang, yakni nafsahu, beliau sendiri Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, wa Murarah ibn Rabi'. Disingkat oleh para ulama dengan inisial Makkah. Makkah. Mim Murarah bin Rabi', Kaf Ka'ab bin Malik, Ha Hilal bin Umayyah. Makkah. Min baini man takhallafa anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seluruh kaum muslimin mengajak bicara kami tiga orang di antara orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk. Jadi yang tidak ikut perang Tabuk cukup banyak, terutama dari kalangan kaum munafikin. Di antara mereka ada tiga orang sahabat yang mulia ini. Rasul secara khusus menghajar mereka bertiga, melarang semua kaum muslimin berbicara dengan mereka bertiga. Fajtana banan nasu, orang-orang pun menjauh dari kami. Wa taghayyaru lana, mereka pun merubah sikapnya terhadap kami. hatta tanakarat fin nafsi al-ard, hingga bumi ini jadi nakirah, jadi aneh, jadi asing dalam jiwaku. Fama hiya allati a'rif, bumi yang saya pijak sekarang bukanlah bumi yang dulu saya kenal. Ya biasanya tegur sapa, salam gitu ya, bagus dengan kaum muslimin yang lainnya. Tiba-tiba berubah total, semuanya menjauh. Tidak ada yang menjadi jarak, tidak ada yang mengajak majlis. Kalau dia mendekat, mereka menjauh. Dia bicara, dia melengok. Ketemu dengan orang, dia tidak ngasih salam. Dia mengasih salam, tidak dijawab salamnya. Nah, itu betul-betul luar biasa hajurnya. Sampai dikatakan, tidak seperti bumi yang dulu saya pijak, yang dulu saya kenal. Falabithna ala dhalika khamsina laylah, kita pun mengalami proses seperti itu, tinggal demikian selama 50 malam. 50 malam. Qala, katanya Ka'ab bin Malik, fakuntu akhruju fa ashhadu salata ma'an muslimin. Saya pribadi keluar rumah, lalu saya menyaksikan salat berjamaah dengan kaum muslimin. Wa atufu fil aswaq, saya pun juga tawaf keliling-keliling di pasar-pasar. Wa la yukallimuni ahadun, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara dengan aku. Bayangkan, masuk ke masjid jamaah yang mestinya kan ketemu dengan sekian banyak kaum muslimin, para sahabat, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara aku. Datang ke pasar, tempat kumpulnya para saudagar, pembeli, penjual, banyak orang, tidak ada seorang pun yang mengajak bicara kepada aku. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sengaja mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa usallimu alaihi, lalu saya menyampaikan salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, dan Rasul masih di tempat duduknya setelah salat. Datang sengaja, datang ke Rasul menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fa aqulu fi nafsi, saya mengatakan dalam jiwaku, dalam hatiku, hal harraka syafatai, apakah Rasul menggerakkan dua bibirnya? Biraj istalani alaihi amla, untuk menjawab salamku atau tidak? Mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah sambil di hadinya gerak enggak. Tidak bergerak. Thumma usalli qariban minhu, kemudian juga sengaja aku sholat di dekatnya beliau, dekatnya Rasulullah. Fa usariquhu an-nazar, lalu saya mencuri pandangan ke arah beliau. Fa idza aqbaltu ala salati aqbala ilayya, kalau aku menghadap pada salatku, fokus pada salatku, Rasul memandang diriku. Wa idza tafattu nahwa a'rabani, tapi ketika aku menoleh ke arah beliau, beliau berpaling dari wajahku. Masya Allah, Rasul. Hatta idza qala alayya min jafwati an-nas, hatta idza qala alayya dhalika min jafwati an-nas, hingga ketika sikap kakunya manusia ini panjang menimpa aku, masya itu saya pun berjalan, jalan seorang diri. Hatta tasawwartu jidar haiti abi Qatadah, sehingga aku melalui, tasawwartu itu berjalan mengelilingi tembok asur itu pagar. Tasawwartu, saya ini berjalan mengelilingi beriringan dengan pagar tembok, jidar tembok haiti abi Qatadah, pekarangan miliknya Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wahwa ibnu ami, Abu Qatadah itu adalah sepupuku, anak pamanku. Wa ahabbun nasi ilayya, orang yang paling aku sayangi. Fasalam tu'ani, saya pun mengucapkan salam kepada Abu Qatadah. Fawallahi demi Allah, kata Ka'ab, ma'raka alaihi salam, dia tidak menjawab salamku. Fakultu, maka saya katakannya, apa kotada? Wah, apa kotada? Unsiduka billah. Aku tanya kepada engkau dengan sungguh-sungguh dengan menyebut nama Allah. Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Apakah engkau mengetahui aku ini sebagai orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Bukankah aku ini, bukankah engkau tahu aku ini orang yang cinta Allah dan Rasulnya? Rasa kata, tidak komentar. Fa'akulahu, saya ulangi lagi pertanyaan tadi. Fa'asyaku, saya minta dengan sungguh dengan nama Allah. Rasa kata, diam lagi. Fa'akulahu fa'asyaku, saya ulangi lagi dengan pertanyaan serupa dengan sungguh-sungguh dengan nama Allah. Faqala, maka dia mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabannya, wallahu a'lam. Padahal sepupunya sendiri, orang yang paling dia cintai. Fafaru a'inaya, katakan, maka meneteslah air mata. Nangis ya. Watawallaitu, saya pun balik pulang. Hatta kasawartu jika, sehingga saya pun apa namanya melampaui pagar tembok pekarangan sekali. Terus diringkas sama mualif, hatta idza mabat 40 lailatan min al 50, hingga ketika sudah berlalu 40 malam dari 50 malam yang ada, idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, tiba-tiba utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatangi aku. Faqala, dia menyampaikan berita, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ata. Ditambah lagi hajarnya. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kamu untuk menjauh dari istrimu. Istri ya di sampingnya, antum minggir dari istrimu. Fakultu, maka saya tanya katanya kamu, utallikuha am madza? Harus saya cerai atau bagaimana? Am madza apa? Harus saya cerai atau apa yang harus saya kerjakan? Qala, katanya utusan Nabiullah, tidak. Bal i'tazilha wa la taqrabha. Bukan cerai, tapi jauh kamu dari istri kamu, jangan dekat-dekat istrimu lagi. Nukta-nukta panjang diringkas sama beliau. Kala, katanya Ka'ab bin Malik. Ini itu diringkas sama Malik ya, panjang banget. Kala, katanya Ka'ab bin Malik, falamma sallaitu salatal fajri subha khamsina laylatan, maka tatkala aku selesai salat subuh pada subuh hari, pada subuh hari yang ke-50, genap 50 malam subuh hari, wa ana ala dhahri baitin min buyutina, dan saya ketika itu di atas rumah dari rumah-rumah kami, di loteng rumah kami. Fa baina ana jalisun ala al-hal allati dzakara Allah, tatkala saya sedang duduk sesuai dengan keadaan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang diriku itu, qad baqat alayya nafsi, sudah sempit jiwaku, sumpah hatiku. Wabakat alaiyal ardu bima rakhbat, sempit bumi ini atasku pada dia luas. Tiba-tiba sami'tu sawta sarikhin, saya mendengar suara orang yang berteriak. Awfa ala jabal silah, yang dia menampakkan diri, suara orang yang berteriak sambil dia naik begitu di gunung silah. Gunung silah dekat Khandaq. Khandaq yang dulu di apa namanya dibikin oleh Rasulullah SAW, yang sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Silak, masih ada sampai sekarang. Di atas kautih, dia berteriak dengan suara yang paling keras, kelangking suaranya, ya Ka'ab bin Malik, afsir. Saya dikatakan suaranya lebih dulu nyampe daripada orangnya. Wahai Ka'ab bin Malik, afsir. Berkibulalah kamu. Kala, kata Ka'ab bin Malik, fakharartu sajidah, spontan saya pun tersungkur sujud, sujud syukur. Wa'araftu an qad Jaa faraj. Dan saya tahu sungguh telah datang apa namanya faraj, kelapangan setelah kesulitan. Wa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi taubatillahi alaina. Dan Rasulullah SAW telah mengumumkan taubat Allah atas kami. Allah menerima taubat kami. Hina shalla shalatal fajr, ketika beliau selesai salat fajar. Ila akhir hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini barakallahu fikum dikatakan oleh para ulama sebagai al-aslu fi hajril mubtadi. Dalil sebagai dalil utama tentang permasalahan hajrul mubtadi' dan juga hajru ahli ma'asi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh al-Imam Tabari. Al-Imam Tabari seperti yang dinukil dalam Fathul Bari. Al-Tabari rahimahullah menyatakan kisah Ka'ab bin Malik aslun fi hijrani ahli al-ma'asi. Kisahnya Ka'ab bin Malik ini sebagai dasar, sebagai dalil tentang menghajir ahli al-ma'asi, orang-orang bermaksiat kepada Allah. Al-Imam Az-Zahawi rahimahullah dalam Syarh Sunnah juga memberikan takliknya, komentarnya tentang kisah di atas. Fihi dalilun ala anna hijrana ahli al-bid'i ala ta'dib. Hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya memboikot, menghajar ahli bid'ah itu selama-lamanya ala ta'dib abadan. Yani sampai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan oleh al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam bukunya Ma'alimus Sunan terkait dengan hajir mubtadi' ini. Beliau mengatakan fa inna hijrata ahli al-ahwa'i wal bid'ati da'imatun 'ala mar al-awqat wal azman ma lam tadhhar minhum at-taubah war-ruju' ila al-haq. Sesungguhnya memboikot, menghajir ahli bid'ah wal ahwa itu terus menerus sepanjang waktu dan masa selama tidak tampak dari mereka taubatnya atau rujuknya kepada kebenaran. Barakallahu fikum. Ini pernyataan para imam guna terkait dengan masalah hadis ini, makanya dibawakan oleh muallif rahimahullah taala warahmah. Barakatukum dalam pembahasan hajrul mubtadi' wa ahlil ma'asi. Ini merupakan landasan dasar prinsip ini. Karena bina'azakumullah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada antum supaya antum meresapi riwayat ini. Di sini barakatukum, yang dihajar itu ialah orang yang sangat mulia dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tiga orang sahabat, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Marwah bin Rafi'. Yang dikatakan oleh para ulama ketika menerangkan riwayat ini, mereka itu sahabi, bukan munafik. Mereka sahabi, bukan ahli bid'ah. Mereka sahabi, bukan orang yang dikenal sebagai ahli ma'asi. Tetapi Rasulullah SAW memerintahkan seluruh sahabat menghajir mereka. Alasannya khasyata wuku'ihim fil nifaq. Baru khasyat. Khasyata wuku'ihim fil nifaq. Kuatir mereka terjatuh pada kemunafikan karena tidak ikut perang Tabuk. Ciri-ciri munafik pada masa itu yang sangat nampak. Tidak pernah mau diajak jihad. Itu munafik. Rasul tidak memastikan mereka munafikin ketika itu. Tidak mengatakan antum munafik pun. Tidak. Tidak mengatakan antum ashabul ma'asi. Tidak. Tidak mengatakan antum ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tidak. Tidak ada kesemuanya. Dan beliau menghajar. Beliau bertiga. Ingat. Karena khawatir terjatuh pada kemunafikan. Baru khawatir. Maka min babi aula lebih-lebih lagi barakallahu fikum, kalau seseorang itu sudah diklaim sebagai ahli bid'ah, asli ahli bid'ah, atau seseorang yang ma'ruf sebagai ahli ma'asi wal dzunub, maka tentunya min babi aula lebih-lebih lagi diterapkan prinsip hajar ini. Hanafina azzaqullah, dari hadis yang panjang ini para ulama una membahas masalah hajar dengan panjang dan luas. Kalau saya katakan panjang dan luas, bukan berarti keluar dari pembahasan hadis. Justru itu merupakan penjabaran makna hadis. Luas pembahasannya seputar masalah hajar. Saya bahas satu masalah per masalah gitu ya, supaya lebih bisa dipahami dan tidak disalahpahami. Barakallah. Tayyib. Kita mengatakan barakallah fikum, annasu fil hajri thalathatu aqsam. Kaum muslimin dalam pembahasan hajar mubtadi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, man ghala wa ahmala bab al-hajri bi ghairi qanunih wa fi ghairi mahallih. Pihak yang hulu, melampaui batas berlebihan, menggunakan prinsip hajar ini dengan tanpa kaidahnya, dengan tanpa konun, dengan tanpa aturan, wa fi ghairi mahallih, dan bukan pada tempatnya, yakni fi unasin la yastahiquna, diterapkan pada pihak-pihak yang tidak pantas dihajar. Di zaman sekarang ini barakallahu fikum, pihak pertama ini diwakili oleh pemahaman Hajjadiyah. Walaupun pemahaman ini sudah ada dari mulai munculnya, paham bid'ah. Sebab tidak ada satu sekte bid'ah pun melainkan mereka juga menerapkan prinsip hajar. Tapi yang mereka hajar ahlu sunnati wal jamaah. Tidak ada satu pemahaman bid'ah pun, kelompok bid'ah pun, dari mulai munculnya, dari muncul khawarij, kemudian syafi'iyah, syiah, rafidah, dan terus berbagai macam kelompok-kelompok bid'ah yang ada, melainkan mereka semua telah menerapkan prinsip hajar, tapi fi ghairi mahallih, bukan pada tempatnya, menghajar orang yang tidak layak dihajar. Mereka itu ya ahlu sunnah, mereka menghajar ahlu sunnah wal jamaah, menghajar ashabul hadith, menghajar salafun salih. Nah, ternyata kok ada yang mengadopsi itu semua jadi satu wadah gitu, satu pemahaman spesial, spesial hajar mubtadi dengan tanpa qanun. Mereka itu ialah dari kalangan Haddadiyah. Ciri-ciri Haddadiyah yang paling menonjol, ciri-ciri Haddadiyah yang paling menonjol ialah yastadilluna fi nususi ahli bid'ah wal ahwa ala ahli sunnati wal jamaah. Yastadilluna fi nususi ahli al-ahwa'i wal bid'ah ala ahli sunnati wal jamaah. Tamane, mereka berdalil dengan nas di sini ayat hadis. Mereka berdalil dengan nas yang berbicara tentang ahli bid'ah, kemudian mereka terapkan kepada ahli sunnah. Gak ada. Paham ya? Ayat yang mereka sebutkan itu membicarakan ahli bid'ah. Hadis yang mereka bawakan itu membicarakan ahli bid'ah. Tapi mereka terapkan untuk menghantam ahli sunnah. Itu kaum hadadiyah. Itu abrazu alamatihim. Ciri-ciri mereka yang paling menonjol. Barakallahu fikum. Ini yang rumuh di dalam penerapan hajar. Barakallahu fikum. Wa antum qad araftumu. Antum sudah tahu. Nah gitu ya. Gejala-gejala yang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang menghajar bukan lagi tokoh-tokohnya. Tetapi sudah dari kalangan tokoh sampai cucunya tokoh. Barakallahu fikum. Semuanya ikut andil dalam pembahasan hajar. Allahul musta'an. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum man haqiqatu amrihim tahadlukun fi tadbiqih wa haqiqatu tadbiq ta'tilun li hadhihi al-ibadati syar'iyyati al-'azimah. Yang kedua, di antara mereka ada yang hakikat urusannya tahadlukun fi tadbiq, sok ilmiah dalam menerapkan hajar mubtadi. Tahadluk, sok pintar gitu. Sok jenius, sok ilmiah di dalam menerapkan hajar mubtadi. Padahal wa haqiqatu tadbiq ta'tilun li hadhihi al-ibadati syar'iyyati al-'azimah. Tapi padahal hakikat praktek mereka itu ialah upaya untuk menggugurkan ibadah yang besar yang mulia ini, menggugurkan prinsip hajar mubtadi. Inilah yang dimaksudkan oleh al-muallif hafizahullah taala dalam syarahnya. Ketika beliau mensyarah hadis di atas, katanya Syekh Ali al-Hajjaj hafizahullah dalam syarah hadis ini, ala ahli sunnati al-hadar min makaidi ashabil ahwa alladhina yuhawiluna jahidin isqata sa'irati hajri ahli al-bid'ah bitalbisi wal hiyal wa tad'ifi al-qawaid al-mubaddati lil-kitab wa sunnah wa minhaj as-salaf as-salih ila akhir kalam. Wajib atas ahlu sunnah untuk waspada dari tipu daya ashabul ahwa yang berupaya mati-matian untuk menggugurkan syiar hajir ini dengan talbis, upaya pengkaburan walhiyal, dengan hilah-hilah tipu muslihat, wakat idil kawaid, dengan membuat kaidah-kaidah yang bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, dan bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Barakallahu fikum. Ini lebih berbahaya lagi. Makanya bahasanya perlu lebih kencang. Barakallahu fikum. Kalau yang pertama tadi ketok ngawure, gitu ya. Kelihatan ngawurnya, kelihatan arogansinya, semua orang enggak simpati sama mereka. Tapi yang kedua ini para kawafikum dibahasakan tadi dengan bahasa tahadluk so'il, yang mereka bawakan itu ialah akwal a'immah, terutama yang mereka bawakan itu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dibawakan kaidah-kaidah, sekian banyak kaidah terkait dengan fakir ini, padahal ujung-ujungnya ialah menggugurkan prinsip hajar mubtadi di zaman sekarang ini. Khulasatu kalamihim, ringkasan penjelasan mereka ialah tidak ada hajar di zaman sekarang. tidak boleh menerapkan hajir muktadi di zaman sekarang. Gugur kewajiban hajir muktadi di zaman sekarang. Yang ini barakallahu fikum yang bakal kita bahas lebih panjang barakallahu fikum. Dikarenakan pemahaman yang satu ini tamam tanpa sadar sudah merebak di kepala-kepala kita. Dikarenakan kitabnya itu sudah kita miliki tahun 90-an dulu. Semenjak tahun 90-an dulu, kitab yang kita bangga-banggakan semenjak dahulu kala. Barakallahu fikum. Termasuk senjata utama ketika masuk dalam tim Lajnah Khidmatus Sunnah wa Muhafadzatul Bid'ah. Barakallahu fikum. Senjata utama ketika itu. Ternyata di dalamnya terdapat sekian banyak penyimpangan-penyimpangan paham, kaidah-kaidah yang tidak sesuai dengan prinsip salaf, khususnya dalam pembahasan hajrul muktadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kita baca kan? Yang ketiga. Mestinya yang enggak ngantuk itu langsung paham. Nah, Ustaz, yang pertama disebutkan siapa mereka? Ustaz kedua enggak disebutkan siapa mereka. Gitu ya. Enggak usah. Nanti aja. Kalau ingat. Ya mending disebutkan dulu bagaimana faedah yang benar, kemudian bagaimana letak kesalahan yang ada pada pemahaman mereka. Kalau dikatakan mereka salah bulan gitu. Nah, dari sekarang mereka salah bulan malah lupa menjelaskan faedahnya, dikiranya gak serius. Yang ketiga ialah pihak al-wasat al-wasat alladhi alaihi ahlu sunnah, pihak pertengahan. Ini pihak yang padanya ada ahlu sunnah wal jamaah. Alladzina qamu bihi bi'ilmin wa adlin, yaitu orang-orang yang menerapkan prinsip hajar muktadi ini dengan ilmu dan dengan adil. Fa'a'maluhu fi man yastahiqunahu binususil wahyaini wa fahmi salafil ummatis salih. Maka ahlu sunnah menerapkan hajir ini pada orang yang memang berhak dihajir menggunakan nas-nas dua wahyu Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fakanu as'adan nasi bil haq wa arhamahum bil khalq, maka mereka adalah orang yang paling berbahagia dengan al-haq yang mereka raih, dan orang yang paling rahmah, yang paling sayang dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hajar tidak bakal gugur abadan, tetapi penerapannya harus bi'ilmin wa adl, dengan ilmu dan keadilan. Barakallahu fikum. Itu harus dengan memahami sekian banyak poin-poin penting terkait dengan pembahasan hajar muktadi ini. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya, masalah berikutnya barakallahu fikum ialah makna al-hajr. Makna al-hajr. Disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufradat, beliau mengatakan al-hajru wal-hijran. Kata-kata al-hajr dan al-hijran itu maknanya adalah mufaraqatul insani ghairahu imma fil badan wa imma fil lisan wa imma fil qalb. Seseorang insan yang berpisah dengan orang lain, seorang insan yang berpisah dengan pihak lain, mungkin dengan bacanya, mungkin dengan lesannya, mungkin dengan hatinya. Jadi ada pisah badan, pisah lesan, tidak ngomong, pisah hati. Hatinya enggak cocok sama dia. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama yang lain, seperti Al-Hafidz Abu Ubaid dalam kitabnya Gharibul Hadith, beliau menyatakan tentang at-tadabur, at-tadaburu al-musaramatu wal-hijran. At-tadabur itu maknanya al-musaramah, saling berseteru, wal-hijran saling menghajar. Ma'khudhun min ayyawadir rajulu sahibahu dubura, diambil dari kalimat seseorang yang memberikan punggungnya kepada teman dia. Wa yu'rid anhu biwajhi, berpaling dengan wajahnya. Wa huwa taqatu', itulah makna at-taqatu', saling memutuskan hubungan. Itu juga penjelasan Imam Malik rahimahullah dalam buku Jalan Muwatta. Ini namanya al-hajr fil badan, menghajar dengan badan, melengos badannya ya. Juga dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Aini, Al-Hafidz Al-Aini dalam bukunya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan yang namanya al-hajr, al-hijrah, ia mufaraqatu kalami akhihi al-mu'min ma'a talaqihima. Dia berpisah, mufaraqah, memisahkan diri dari ucapan saudaranya ketika saling bertemu. Mufaraqah. Wa i'rabu kulli wahidin minhuma an sahibihi inda al-istima', dan satu sama lain saling berpaling dari temannya ketika berkumpul. Di sini beliau menyebutkan dua jenis hajat. Hajat dengan lisan, mufaraqatul kalam, hajat dengan badan dalam bentuk al-i'rab. Ringkasnya barakallahu fikum dari apa yang diutarakan di atas, itu kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ar-Rabibul Asbahani rahimahullah. Yang namanya al-hajr mufaraqah, pisah, dimanakan dengan tarak, meninggalkan. Imma bil badan, imma bil lisan, imma bil qalb, dengan badan atau dengan lisan atau dengan hati. Ini yang diucapkan baik-baik. Ini makna hajr yang nanti bakal apa namanya terus berkelanjutan pembahasannya sampai akhir. Kemudian barakallahu fikum ditandih oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabutiyah. Ar-Risalah At-Tabutiyah, tatkala beliau membicarakan tentang masalah hijrah, hijrah, hajr, satu kata, beliau mengatakan al-hijratu hijratan, hijrah meninggalkan sesuatu itu dua. Al-hijratul ula, yang pertama ialah hijratun fil jismi min baladin ila baladin, hijrah dengan badan, dengan jasad, dari satu negara ke negara yang lain. Wal hijratu tsaniyah, yang kedua, al hijratu fil qalbi, ilallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah meninggalkan sesuatu dengan hati menuju Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan setelah itu, wa hadhihi hiyal maqsudatu huna. Itulah yang dimaksudkan dalam risalah tafsiriyah ini. Wa hadhihi al-hijratu hiyal hijratu al-haqiqiyyah. Hijrah inilah yang hakiki, wahyal asal, itu hukum asal. Wa hijratul jasad tabi'atun laha, sementara hijrah badan itu mengikuti hijrah hati. Maksudnya barakallahu fikum, terkait dengan pembahasan hajar mufaraqah, itu hukum asalnya al-hajru bil qalbi, hajar dengan hati kita. Sementara hajru bil badan wa bil lisan itu tatba'anihi, hajar dengan badan, hajar dengan lisan itu mengikuti hajar dengan hati. Khulafatul kalam barakallahu fikum, yang itu harus tahani baik-baik. Kata-kata hajar itu dimaknakan dengan mufaraqah, memisahkan diri, dimaknakan dengan adar, meninggalkan sesuatu, dimaknakan dengan intiqal, pindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang terpenting lagi, antum harus tahu baik-baik, hajar itu bukan satu bentuk, tapi tiga bentuk. Dengan badan, dengan lisan, dengan hati. Yang berikutnya, hukum asal yang namanya hajar, hati. Lisan dan badan itu cabangnya saja. Mendengar akan bisa memahami ini setelah diterangkan poin-poin berikutnya insyaallah ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, hajar itu ditinjau dari sisi benar dan tidaknya dibagi dua. Siapa berbahasa ini? Jam 12. Jam 12. Persis. Ada lebihnya? Persis sekarang ke jam 12. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-hajar ditinjau dari sisi benar dan tidaknya dibagi dua. Yang pertama ialah al-hajrul mamnu', al-hajrul mamnu', hajr yang dilarang. Hajar yang dilarang. Ini yang disebutkan di dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis tentang larangan melakukan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang bisa merusakkan persatuan kaum muslimin, yang membuat dan menyebabkan putus hubungan antara kaum muslimin, yang membuat satu sama lain saling melengos, yang membuat satu sama lain tidak mau berbicara. Itu mamnu. Dan ada secara khusus dalil-dalil yang menyatakan dengan tegas larangan berhajar. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yahillu li rajulin ay yahjura akhahu fawqa thalath layalin yataqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seseorang untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Kedua-duanya saling bertemu, yang satu melengos ke arah kanan, yang satu melengos ke arah kiri, dan yang terbaik ialah yang memulai dengan salam. Muttafaqun alaih. Larangan menghajar saudara kita muslimin lebih dari 3 hari. Juga yang semisal datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih. Juga yang semisal datang dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, rawahu Muslim. Dengan lafaz yang semisal. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayufaru likulli 'abdin muslimin la yushriku billah illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna." Akan dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, katanya Rasul. Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni dosa setiap hamba yang muslim yang tidak syirik kepada Allah, kecuali yang tidak diampuni seseorang yang ada syahna permusuhan antara dia dengan saudaranya. Fayuqal, maka dikatakan, "Anziru hazaini hatta yastaliha." Tunda dua orang ini, tunda pengampunannya sampai mereka berdua damai. Ila akhirnya. Juga katanya Rasulullah SAW, "La tajabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la wala." Yang marah itu ya, kalian jangan saling marah, jangan saling murka, jangan saling hasad, jangan saling tajabur, saling meleos, jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling tanah najis dan segala macamnya. Itu semuanya merupakan tindakan-tindakan yang membuat munculnya permusuhan tengah-tengah kaum muslimin. Itu masuk dalam makna al-hajrul mamnu, hajr yang dicela, barakallahu fikum. Naam, hajr yang dicela, barakallahu fikum. Hajrul mamnu. Dan ini bisa dikatakan hukum asal, dikarenakan prinsip Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah memupuk ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Di antara prinsip yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah al-amru bil ijtima' wa nahyu 'anil ikhtilaf. Perintah untuk bersatu, larangan untuk berselisih. Diperintahkan untuk melaksanakan segala sesuatu yang bisa memupuk ukhuwah kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin, dan dilarang mengerjakan sesuatu yang membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin, perselisihan di kalangan kaum muslimin, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Maka hukum asalnya ialah mamnu, tidak boleh, tidak diperbolehkan, kecuali apabila ada sebuah kemaslahatan. Itu dibahas pada poin yang kedua, yaitu al-hajrul masyru'. Hajr jenis yang kedua ialah al-hajrul masyru', hajr yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Apabila kita membaca ayat, membaca hadis, membaca keterangan dan praktek salaf yang melaksanakan tindakan hajr, itu maknanya hajrul masyru', hajr yang disyariatkan, bukan yang mamnu. Berarti ada jenis hajr yang kedua yang disyariatkan, yang itu dengan bawabit wa qawaid, dengan ketentuan-ketentuannya. Barakallahu fikum. Di antara ketentuannya ialah berkaitan dengan orang yang dihajar. Siapakah orang yang layak untuk dihajar itu? Karena hukum aslinya gak boleh menghajar orang. Kok sampai terjadi yang namanya hajar? Siapa yang dihajar? Apa sebabnya? Apa maslahat dan tujuannya? Yang disebutkan barakallahu fikum ialah yang pertama, hajar yang masyru', yang pertama hajrul rajuli li zaujatihi, seorang laki-laki, seorang suami yang menghajar istrinya. Bukan menghajar ya, menghajar istrinya. memboikot istrinya. Diboikot di mana ini? Diboikot di mana ini, Pak? Di tempat tidur. Itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya ialah kalau istri tersebut nusyuz, maka ada upaya proses. Yang pertama ialah mau iubah, kasih pengarahan-pengarahan dulu. Fa'iduhunna, dikasih mau iubah, dikasih tausiah. Nah, tarif pengajian, dikasih pemahaman terlebih dahulu. Tidak mempan, baru pos yang kedua. Wahjuruhunna fil mawaji, hajur mereka di tempat-tempat tidur mereka. Perintah hajur syar'i, bukan mamnu. Allah yang memerintahkan hajur istri kamu tadi di tempat tidurnya. Nah, yang tadinya antum kasih depan, kasih belakang, lengos. Yang tadinya satu ranjang, pisah ranjang. Yang tadinya satu kamar, pisah kamar. Taruh waktu. Atau mungkin yang tadinya satu rumah, pisah rumah. Pisah rumah. Mungkin kalau sampai terjadi yang namanya ila seperti yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengila semua istrinya satu bulan di luar rumah. Ada keluar itu. Yes, ya. Ini yang pertama, hajrul rajuli li zaujati. Syar'i dengan ketentuannya lihat. Hajar memboikot, bukan menghajar. Memboikot. Kadang-kadang salah dengar. Menghajar. Oh, langsung pulang ke rumah dihajar di kafir. Tidak. Memboikot istri. Dikarenakan nusuz dengan prosesnya. Yang kedua, hajrul walad li waladihi. Menghajar. Atau orang tua yang menghajar. Memboikot anaknya. Yang memboikot anaknya. Barakallahu fiik. Disebutkan asar oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, asar Abdullah bin Umar. Disebutkan bahwasanya Ibnu Umar memboikot anaknya sampai mati. Hajar ibnan lahu hatta mat. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma memboikot putranya sampai beliau mati. Orang tua terkait dengan anak. Alasannya apa ini? Tadi pendidikan dan tarbiyah dengan prosesnya. Yang ketiga ialah hajrul mubtadi', memboikot menghajar ahli bid'ah. Ini pembahasan kita sekarang. Yang keempat, hajru ahli ma'asi wal mujahirina biha, menghajar, memboikot ahli ma'asi, orang-orang yang bermaksiat dan yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dikatakan masyru', yang disyariatkan. Apa ada poin yang berikutnya? Hajru ahli sunnah. Ya, bahasanya bahasa kayak gini. Nah, tempat lain. Hah? Loh, sebenarnya haji ahli sunnah. Loh, kok diima aja ini? Jangan yang lain. Ada gak dengan bahasa kayak gini? Hah? Wah, ini bahasanya sudah mulai menimbulkan adanya besar ini. Ahli sunnah sopo yang dihajari. Hah? Ada kelar ini. Nah, ya. Bahasanya bukan demikian. Tamam? Bahasanya hajru man yukhsha alaihi minal bidah. Hajru man yukhsha alaihi minal nifaq. Hajru ma yukhsha alaihi minal wuqu'i fil ma'asi. Itu halus bahasanya. Menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh pada penyimpangan bid'ah. Menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh pada kemunafikan. Menghajar seseorang yang dikhawatirkan terjatuh pada perkara saja. Ini Di antaranya kisahnya Ka'ab bin Malik tadi. Paham ya? Barakallahu fiikum. Jangan menggunakan haju ahli sunnah. Barakallahu fiikum. Bahasanya ulama itu demikian. Hajru man yukhsha 'alaihi min al-bid'ah wal nifaq. Ini yang masyru'. Dalilnya sangat banyak. Barakallahu fiikum. Kalau di dalam Al-Qur'anul Karim bisa dilihat di dalam surat Hud ayat yang ke-113. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Kalian jangan condong kepada orang-orang zalim, sebab kamu akan disentuh oleh api neraka. Tidak boleh ada rukun ilaihi, rukun kecondongan kepada orang-orang zalim. Ancam dengan neraka. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menjelaskan tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan, annaha dallatun ala hijrani ahli al-kufur wal ma'asi min ahli al-bid'ah wa ghairihim. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan prinsip hajar, menghajar orang-orang kafir, menghajar ahli al-ma'asiyah dari kalangan ahli al-bid'ah dan selain mereka. Fa inna suhbatahum imma kufrun aw ma'asiyah. Sebab menemani mereka itu mungkin kekufuran, mungkin kemaksiatan. Ini suhbatu la takunu illa an mawaddah. Sebab persahabatan itu tidak akan muncul kecuali dari rasa cinta di antara mereka. Ini ayat yang pertama. Jelas secara argumentasi yang disebutkan Al-Qurtubi rahimahullah. Ayat yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68. Nah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairi." Apabila kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan batil, fa'rid 'anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang selain itu. Ayat ini difahami, ditafsirkan oleh Al-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, "Fi hadhil ayat ad-dalalatul wadhiha 'ala nahyi 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw' min al-mubtadi'ah wal fasaqa 'inda khawdihim fi batilihim." Ayat ini terdapat dalil yang sangat jelas adanya larangan bermajlis dengan ahli batil dari semua jenis batil yang ada dari kalangan ahli bid'ah atau orang-orang fasik ketika mereka membicarakan batilnya mereka. Waleh. Barakallahu fikum. Juga yang disebutkan di dalam surat An-Nisa 140. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi." Dan telah Allah turunkan kepada kalian dalam Al-Kitab, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka kalian jangan duduk-duduk bersama dengan orang-orang itu hingga mereka membicarakan hadis yang lain, pembicaraan yang lain. Lafaz yang jelas pada kalimat fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk kepada mereka, bersama dengan mereka. Itu perintah untuk menjauh dari mereka semua, ashabul ma'asi, ashabul ahwa'i wal bid'ah. Adapun terkait dengan yang namanya dari dalam sunnah, maka al-aslu fil hajr hadithu Ka'ab bin Malik hadha. hukum asal prinsip hadir mubtadi itu disebutkan dalam hadisnya Ka'ab bin Malik yang tadi kita baca. Juga hadis tentang kaum Khawarij yang mutawatir itu. Ketika Rasul mentahdir, memperingatkan umat dari kaum Khawarij. Juga hadis tentang Qadariyah yang tadi kita baca. Juga hadisnya Rasulullah SAW yang memperingatkan umatnya dari berbagai macam al-bid'ah wal-muhdatsat. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ila akhir hadis. Itu juga dimasukkan dalam bab ini. Juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha muttafaqun alaihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an di Ali Imran tentang orang-orang yang mengikuti al-mutasyabihat, Rasul mengatakan pada hadis tersebut, "Idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu, fa'ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuhum." Kalau engkau wahai Aisyah melihat ada orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabihat, itulah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, fahdharuhum, maka hati-hati kamu daripadanya. Dan masih banyak lagi barakatikum adillah yang lainnya yang datang dari Al-Kitab Sunnah, belum lagi pembahasan fi'lus salaf, tindakan salaf rahimahumullah terkait dengan prinsip al-hajr. Barakallahu. Inilah yang dikatakan sebagai hajrun masyru', hajr yang disyariatkan dalam Islam. Ingat, hajr seseorang kepada istrinya, hajr orang tua terkait dengan anaknya, hajr mubtadi', hajr ahli ma'asi wal dzunub, satu lagi yang belum dibawakan tadi tapi disinggung oleh para ulama yang lain, hajrul kufar, menghajir orang kafir, itu jelas. Kemudian yang berikutnya, hajru man yukhsha alaihi minan nifaqi wal bid'ah, menghajir seseorang yang dikhawatirkan terjatuh dalam kemunafikan atau penyimpangan. Walaupun pada asalnya dia seorang yang sangat mulia, yang sangat baik, seorang sahabiyun jalil semacam Ka'ab bin Malik. Dan dia akan sebutkan dalam contoh-contoh salaf. Barakallahu fikum. Ini al-hajr ditinjau dari al-haq wal-batil. Ada yang memnu, ada yang masyru'. Lanjut apa sudah? Ini si mukadimah loh ini. Intinya belum loh ini. Sengaja ditaruh pada luhur biar panas gitu. Luhur kan ada panas-panas gitu ya. Dibikin panas sekalian itu materinya. Lanjut sudah? Cukup dulu ya? Iya. Ketenangan pemikirannya, difreskan ke otaknya. Assalamualaikum, kita ketemu lagi setelah istirahat jam 1. Jam 1 lebih dan kurang atau kurang. Assalamualaikum, kita akan menjelaskan setelah itu tentang bagaimana ketentuan hajr yang masyru' tadi itu. Insyaallah taala. Wallahu taala ansab. Nakfi launa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadhlu hafizakumullah.